Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Alvin Jamhari di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara, bertanya apa hukumnya penghasilan orang tua yang mendapat tender membuat dompet untuk lembaga ribawi dengan tujuan dibagikan kepada pegawainya dan customernya. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Saudara Alvin Jamhari di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, memproduksi tas dan menjualnya itu adalah suatu pekerjaan yang halal. Tetapi tatkala produk tersebut digunakan untuk media promosi, media membangun loyalitas customer kepada satu lembaga ribawi, satu perusahaan yang bergerak di pekerjaan yang haram. Tentu produk ini akan menjadi bagian dari support yang mendukung suksesnya praktek-praktek riba. Maka tidak sepatutnya seorang muslim berkontribusi dalam praktek-praktek ribawi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena produk orang tua Anda ini berarti akan menjadi bagian dari hal-hal yang menjadikan masyarakat luas loyal, hal masyarakat yang luas menggunakan atau terjatuh dalam perbuatan riba. Andai perusahaan yang memesan tas dari orang tua Anda ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemurtatan, misalnya berbagai tempat-tempat ibadah orang non-muslim yang berusaha memurtadkan umat Islam, atau perusahaan yang bergerak di bidang produksi khamar. Akankah Anda masih bertanya tentang kehalalan menjalankan job tersebut atau menjual produk kepada mereka? Tentu tidak, padahal Anda harus tahu bahwa dosa riba itu lebih besar dibanding dosa misalnya makan babi, dibanding halnya misalnya minum khamar. Rasulullah bersabda, dirhamun akaltahu minar riba a'zamu indallahi min sittin wa thalathina zinyatan yazniar rajul. Satu dirham yang engkau makan dari hasil riba, dosanya di sisi Allah itu lebih besar dibanding 36 kali berzina. Nah, kalau perusahaan yang memesan tas itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang prostitusi, akankah Anda masih ragu untuk tidak melayani order mereka? Akankah Anda masih perlu bertanya tentang buruknya penghasilan menjual souvenir kepada mereka? Anda pasti yakin Anda tidak akan perlu lagi bertanya. Karena itu adalah suatu hal yang nyata-nyata haram. Karenanya, sekali lagi, sarankan kepada orang tua Anda untuk tidak bekerja sama, untuk tidak melayani pesanan-pesanan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang haram, baik itu ribawi ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.